Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika masubatan 'indallah. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-60 dan setelahnya dari surah Al-Maidah, Allah mengingatkan kita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Allah mengatakan kul hal unabiyukum bi syarri min dhalika masubatan indallah. Maukah kalian aku beritahu tentang yang lebih buruk balasannya bagi mereka atau untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani orang Yahudi, bagaimana mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man la'anahullah. Orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah memurkainya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan menjadikan sebagian di antara mereka qiradah, monyet-monyet dan babi-babi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah monyet-monyet dan babi-babi yang ada sekarang ini adalah merupakan keturunan dari orang-orang Yahudi yang dirubah oleh Allah menjadi babi dan monyet?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah Allah melaknati satu kaum dan merubahnya menjadi binatang, kemudian Allah menjadikan untuk mereka keturunan." Tidak ada. Dan telah ada sebelum mereka ini babi-babi dan monyet-monyet. Baik. Maka orang-orang Yahudi yang dilaknati oleh Allah dan dijadikan babi dan monyet, mereka mati dalam kondisi seperti itu dan tidak memiliki keturunan. Jadi babi dan monyet sekarang itu bukan dari keturunan orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebelum mereka sudah ada memang babi dan monyet. Wa 'abada tagut, dan menjadikan sebagian di antara mereka para penyembah tagut. Ulaika syarrum makanan. Mereka-mereka itulah orang-orang yang paling jelek tempatnya nanti di hari kiamat. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka lah orang yang paling sesat dari jalan yang benar. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Orang-orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka datang kepada engkau, mereka mengaku bahwa mereka beriman. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri, dan telah mereka masuk ke dalam Islam dengan tetap membawa kekufurannya. Aslinya memang kafir, tapi ngaku-ngaku masuk Islam dan tetap bersama dengan kekafirannya. Barakallahu fikum, masuk Islam tapi tetap dengan kekafirannya. Cuma lisannya saja, pengakuannya saja yang mengatakan bahwa mereka telah beriman, mereka telah berislam. Allah nyatakan bahwa mereka wa ma hum bimu'minin. Di ayat yang lain Allah mengatakan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Wa idza ja'ukum qalu amanna, mereka mengatakan kalau datang kepada kalian, kami beriman sama seperti kalian, kami muslim. Allah menyatakan wa qad dakhalu bil kufri, dan mereka masuk ke dalam Islam tetap dengan kekufurannya. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka keluar dari keislamannya bersama tetap dengan kekufurannya. Barakallahu bikum. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah yang lebih mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Barakallahu bikum. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mata-mata dengan khianat yang mereka lakukan, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, cita-cita, rencana-rencana. Allah Maha mengetahui. Wa tara katsiran minhum yusari'una bil itsmi wal 'udwan, dan kau melihat kebanyakan di antara mereka orang Yahudi, orang Nasara, munafikun. Yusari'una bil itsmi wal 'udwan, mereka sangat cepat, gampang untuk diajak untuk melakukan dosa dan maksiat. Barakallahu, yusari'una bersegera melakukan dosa, wal 'udwan pelampauan batas, wa aklihimus suhd, dan begitu cepatnya mereka memakan harta haram. Labi sama kanu ya'malun, betapa jelek apa yang mereka lakukan. Ini dosa. Laula yanhahumur rabbaniun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhd, labi sama kanu yasnaun. Seandainya saja mereka ini dilarang, diingatkan, dinasihati oleh ar-rabbaniyun wal ahbar, barakallahu fikum, oleh para rabbaniyun dan ahbar, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka, seandainya saja mereka ini dilarang, tapi juga tidak dilarang, barakallahu fikum, sehingga mereka semakin dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang awamnya melakukan maksiat dan dosa, kemudian ulama-ulama mereka pun tidak menasihati mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak melarang mereka dari perbuatan maksiatnya. Seandainya saja mereka-mereka ini dilarang oleh Rabbaniyun dan ahbar mereka dari berkata-kata dosa dan makan harta haram, labi sama kanu yasnaun, betapa jelek apa yang mereka lakukan. Orang awamnya melakukan dosa, kemudian ulamanya tidak mengingatkan, semuanya masuk ke dalam dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un labisa ma kanu ya'malun. Hakana kata Allah Subhanahu wa taala lu'inal ladzina kafaru min bani israila, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir dari kalangan bani Israel, bima asaw wa kanu ya'tadun, karena perbuatan maksiat mereka dan pelampauan batas mereka. Apa yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tadi tidak saling mengingatkan, tidak saling menasihati, tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sama-sama melakukan kemungkaran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Subhanallah. Ini perbuatan buruk yang mereka lakukan. Labi sama kami yasnaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang perbuatan orang Yahudi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi menuduh Allah terkikir dengan ungkapan maghlulah, maghlulah terbelenggu. Barakallahu fikum. Bukan maunya mereka tangan Allah terbelenggu, tapi ini adalah ungkapan tentang bakhilnya. Bahwa Allah mereka tuduh sebagai Tuhan yang bakhil, Tuhan yang kikir. Ini ucapan mereka. Maka Allah membantah langsung. Gullat aidihim walu'inu bima qalu. Justru mereka orang-orang Yahudi itu orang yang paling kikir. Ucapan tuduhan mereka terhadap Allah bahwa Allah kikir itu lebih pantas untuk mereka. Wa hadha huwal waqi', dan inilah yang menjadi kenyataan. Orang Yahudi adalah orang yang paling kikir, paling pelit. Karena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkannya sifat kikir bagi mereka. Gullat aidihim, bahkan tangan mereka itu yang terbelenggu. Kikir. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknati karena ucapan mereka ini. Menuduh Allah kikir, pelit. Subhanallah. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, Allah mengimpakan apapun yang Allah kehendaki. Mereka ketika tertimpa musim paceklik, mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala kikir pelit. Subhanallah. Padahal tidaklah mereka ditimpa yang demikian itu kecuali karena dosa dan maksiat mereka. Bukan karena Allah pelit, tapi karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Baik. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Barakallahu fikum. Karena dosa dan maksiat. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Musibah yang menimpa itu karena dosa, maksiat, pelanggaran yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Barakallahu fikum. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki, dan rezeki Allah terlalu banyak. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Subhanallah. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Apapun yang kalian minta. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Tinggal kita lihat apakah Allah memberikan sesegera mungkin apa yang kita minta, atau Allah tangguhkan karena ada maslahah untuk kita, atau Allah Subhanahu wa taala ganti apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang lain yang lebih baik dari apa yang kita minta, atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan apa yang kita minta itu sampai hari kiamat. Yang jelas, apa yang kita minta dari kebaikan pasti Allah akan memenuhinya. Baik. Oleh karena itu ketika para sahabat mendengar ucapan ini dari Rasulullah, mereka mengatakan idzan nukfir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita akan lebih banyak berdoa. Karena doa pasti akan terkabulkan dengan berbagai macam kemungkinan yang disebutkan tadi. Karena pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu adalah doa kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sayyid Allahu akthar. Allah lebih banyak lagi pemberian dan pemberiannya. Jadi silakan berdoa dan berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah pengakuan tentang kekurangan, pengakuan tentang kelemahan. Barakallahu fikum. Ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah doa. Jadi tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kikir, pelit. La. Barakallahu fikum. Musim paceklik dan musibah yang lainnya itu karena dosa, bukan karena Allah pelit lah. Allah Subhanahu wa taala Karim, Mannan, Razzaq. Subhanallah. Sifat-sifat yang mulia agung yang Allah miliki. Yumfiqu kaifa yasha, Allah menginfakkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi-bagi segala sesuatunya dengan hikmah yang ada di baliknya. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. Dan justru Allah Subhanahu wa taala menambah kekufuran untuk mereka, menambah tughyan, larinya mereka dari kebenaran dengan diturunkannya Al-Qur'an, kebenaran kepada engkau. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah kebaikan, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin diturunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin berbahagia dengan Al-Quran ini, justru orang-orang kafir semakin jauh dari kebenaran, semakin kafir, semakin hasad mereka. Ini katakan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. Justru orang beriman bertambah iman mereka, orang kafir justru bertambah kekafiran mereka. Orang-orang beriman semakin bertambah ketaatan mereka, orang-orang kafir semakin barakallahu fikum jauh dari kebenaran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami jadikan orang-orang kafir itu ada pada mereka al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian sesama mereka. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Walqaina bainahumul adawata wal-baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kebencian mereka sangat. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang bersatu, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bercerai-berai. Hati mereka bercerai-berai. Sampai hari kiamat. Kullama waqadu nar lil harbi atfa'aha Allah. Setiap mereka menyalakan api peperangan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah redupkan dan matikan api peperangan itu dengan terjadinya perselisihan di antara mereka. Karena perselisihan itu akan menghilangkan kekuatan. Wa yas'auna fil ardi fasad wallahu la yuhibbul mufsidin, dan mereka senantiasa mengusahakan pengerusakan di atas muka bumi dengan berubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melakukan pengerusakan. Ini barakallahu bikum, perangai-perangai dan sifat-sifat orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sifat orang Yahudi, orang-orang munafik. Semakin diturunkan kebaikan untuk kaum muslimin, semakin mereka hasad, semakin mereka dengki, semakin mereka jauh dari kebenaran. Wallahu musta'an. Oleh karena itu mereka sangat berharap agar supaya Islam ini jauh dari kebenaran, jauh dari Al-Qur'an. Wallahu musta'an. Sehingga sama antara mereka dengan orang-orang Islam ini ketika kaum muslimin meninggalkan keislamannya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.